Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa man yahdillah fala mudillalah wa man yudlillah fala hadiyalah. Baiklah para pendengar yang berbahagia melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, alhamdulillah kita masih dapat diberikan Allah untuk merenungkan dalam acara penyejuk hati melalui siaran Radio Republik Indonesia ini. Sampailah kita pada hari ini insyaallah membawakan ayat ke-40 dari surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya perkataan kami, kata Allah, terhadap sesuatu, apabila kami menghendaki, kami hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah ia. Ayat ini adalah semakin jelas tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekecil apapun, sesungguhnya ayat ini mengantarkan kepada kita sebuah pemahaman bahwa apapun yang kita capai hidup di dunia ini adalah berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin ini disebutkan di dalam bahasa ataupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, annaqula lahu kun fayakun, jadilah ia. Baiklah para pendengar yang berbahagia, bahwa ayat ini mestinya kita menjadikan ayat ini sebuah keyakinan yang begitu mendalam. Itu sudah tentu. Tidak perlu saya mengungkapkan seperti ini, membicarakan hal ini. Karena apa? Karena ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. Apa yang kita imani? Bahwa segala sesuatu itu karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka kita ucapkanlah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang nyata pun sudah di depan mata kita akan kita jalankan, hal itu bisa saja tidak terjadi. Disebabkan apa? Karena tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa kita kiaskan dalam kehidupan peperangan yang terjadi pada masa gejolaknya Kabul terdahulu, bahwasanya ada sebuah cerita mengatakan bahwasanya seorang tentara geriawan yang begitu yakinnya dengan akidah dan keimanannya kepada Islam, bahwa dari sebuah batu itu bisa menjadikan hal yang tidak terduga di depan mata dia, karena ia meminta batu ini akan dapat meledak bagaikan sebuah bom. Semuanya itu disebabkan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang sudah kita raih di dunia ini, itu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan mungkin bisa mencapai sesuatu tersebut kalau kita tidak sehat, kalau pikiran kita tidak sehat. Karena diberikan Allah luang dan waktu, semuanya itu adalah sebab dan musababnya yang menjadikan diri kita itu mendapatkan sesuatu itu disebabkan karena kun fayakun, jadilah ia maka jadilah. Ketika Allah berfirman innama qauluna, innama ini artinya untuk mengkonsentrasikan hanya satu pilihan, yaitu ketika Allah mengatakan kauluna, na di sini artinya nahnu, Nahnu di sini artinya kami. Kami di sini bukan berarti hanya Allah saja yang menggerakkan, tapi Allah juga menggerakkan seluruh para malaikatnya. Seluruh yang apa yang diperintahkan Allah, maka orang yang diperintahkan itu, benda yang diperintahkan itu akan menjadi berbakti berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan. Menggerakkan ketika kita dapat memahami kata-kata kauluna, bisa jadi malaikatnya, bisa jadi itu dari tanah-tanah yang menjadi buah-buahan, disebabkan itu ditanam pohon-pohon yang berbuah, entah itu mangga, entah itu durian, entah itu sawah, dan macam-macam buah-buahan yang lainnya. Itu menyebabkan karena Allah yang mengizinkan hal itu semuanya. Maka kita bisa dapat merenungkan, tidak semua tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan itu dapat tumbuh di seluruh tempat. Ada masing-masing keistimewaan tanah-tanah tersebut. Semuanya itu bukanlah manusia yang membuatnya, tapi Allah lah membuatnya. Tinggal kita di situ berusaha, berupaya bagaimana mendatangkan bibit. Dan bibit itu juga sebetulnya adalah Allah yang membuatnya. Kita hanya dapat membelinya bibit tersebut, karena bibit itu sudah ada di mana-mana Allah ciptakan. Tinggal dipelihara, dipupuk, sehingga bibit itu tumbuh. Karena semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sudah dari awal hukum kausalitas sebab dan akibat, hukum sunnatullah tersebut, itu akan mesti berlaku. Kenapa? Karena semuanya itu berujung menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak hal ini terdapat, kita dapatkan pada masa-masa Rasulullah, pada masa para sahabat. Semuanya itu mereka sangat taat kepada Allah. Sesuatu yang sudah mereka niatkan, maka ini akan berkaitan dengan idza annakula lahu kun fayakun. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Ahmad Perdana. Kami persilakan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada hari ini, karena ayat 40 dari surah An-Nahl ini memberikan satu informasi kepada kita tentang kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, yang maknanya kalau kami ingin, kami hanya mengatakan kun dengan hanya ucapan dua huruf kun, maka terjadilah apa yang kami inginkan. Artinya Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita, ingin memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu Tuhan yang maha berkuasa. Allah itu mutlak kekuasaannya yang mampu melakukan apapun yang Dia inginkan. Hukum alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, sunnatullah, hukum kausalita di dalam kehidupan ini, itu akan terpinggirkan dengan sendirinya. Kalau itu akan bisa tidak sesuai dengan hukum alam kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan. Jadi semua kekuasaan Allah itu bersifat mutlak dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari informasi ini, Allah menginginkan kita semua untuk menjadi manusia yang tahu diri, menjadi manusia yang paham betul bahwa Tuhannya itu, Dia memiliki Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, tugas seorang manusia, tugas seorang muslim adalah bagaimana dia mengembalikan dirinya kepada Sang Maha Penciptanya. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, maka seharusnya kita mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja, maka mintalah kepada Allah agar kerja kita itu menghasilkan hasil yang terbaik. Melakukan segala rutinitas kehidupan kita, akhirnya kita berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah karena keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasilnya kita minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diinginkan, disadarkan kembali untuk mengetahui betapa Allah itu sangat maha raja di raja. Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha berkehendak. Oleh karena itu, apapun masalah di dalam kehidupan ini, maka mari serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. apapun permasalahannya, maka yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kita semakin dekat kepada Sang Pencipta kita. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menghadapi persoalan, beliau tidak curhat dulu kepada orang lain, tapi beliau melaksanakan salat. Apakah itu salat sunnah 2 rakaat, apakah itu salat malam, beliau memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan atas persoalan yang beliau hadapi. Begitu juga ketika terjadi peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu hampir tidak tidur. Besoknya mau berperang, malam ini Rasulullah hampir tidak tidur karena memohon kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan kekuatan dan pasukan umat Islam diberikan kekuatan. Dan memang sejarah mencatat dengan sangat indah bahwa dari beragam peperangan, berbagai macam peperangan terjadi pada masa Rasulullah, itu semuanya peperangan dimenangkan hampir secara mutlak oleh pasukan Islam. Jadi sejarah sudah membuktikan, Allah sudah memberitahu, mari kita, tinggal tugas kita adalah bagaimana kembali kita menyadari sepenuhnya tentang kekuasaan Allah. Kita ingat sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga akhirnya dengan seperti ini kita bisa menjadi orang-orang yang tetap kembali bersemangat, tetap memiliki harapan-harapan yang begitu besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan, kehidupan yang kita jalani, itu karena semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ingin bertanya kepada Ustaz Fajrul ya Ustaz. Ustaz Fajrul, innama annaqula lahu kun fayakun. Ada orang-orang yang memahami bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi dengan sendirinya, sebagaimana bisa terjadi dengan tiba-tiba, sebagaimana Allah mengatakan kun fayakun. Sehingga akhirnya ayat ini kemudian diamalkan dengan pemahaman bahwa kalau satu saat menghadapi persoalan, dia akan baca ayat ini. Apakah tindakan seperti ini bisa dibenarkan Ustaz Fajrul? Iya. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan, baiklah kita akan menjawab dari pertanyaan ini bahwasanya semuanya itu sebetulnya apapun yang kita lakukan, terjadi sengaja atau tidak sengaja, itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Kita disuruh dari seluruh yang kita kerjakan itu menjadi amal ibadah kepada kita. Artinya ketika sudah kita sampai kepada puncak, kita harus mengetahui semuanya ini adalah berkat karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu belum kita rencanakan, tapi sudah terjadi. Bisa saja hal itu terjadi banyak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah dahulukan adalah kasih sayangnya. Allah tidak mau memberikan sesuatu hal yang buruk dahulu, tapi Allah lebih mendahulukan kasih sayangnya. Maka pada kesimpulan ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita sudah menjadi dewasa, kita sudah berilmu, kita mempunyai harta, kita diberikan Allah kemudahan dalam belajar, sehingga kita dapat menikmati fasilitas yang menuju ketaatan kepada Allah, itu adalah merupakan ketaatan kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang melakukan atau melanggar sunnatullah, artinya dia berbuat maksiat, dia berbuat kufur kepada Allah, berarti dia itu sudah di luar sunnatullah, tidak lagi cakupan dari cerita dari ayat itu, ayat yang kita kaji saat sekarang ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Ahmad Perdana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.